Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan seluruh pendengar Al-Hidayah FM serta para pemirsa di depan layar monitor masing-masing dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah kita dapat berada di tempat ini maupun Anda di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua dapat selalu dihadirkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik, di majlis-majlis yang baik, terutama kelak ketika Israel hendak menjemput kita. Semoga Allah meletakkan kita di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Maaf saya malam hari ini terlambat agak banyak, karena tadi saya lagi menyelesaikan sesuatu. Kalau sesuatu itu selesai, saya bisa mengumumkan pada panjenengan sedoyo tentang sesuatu itu. Berarti sesuatu itu kira-kira kalau saya udah di sini selesai enggak? Insyaallah selesai. Perlu diumumkan enggak? Nanti saja. Penasaran? Ayo. Biar penasaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ngaji dulu, nanti baru saya akan mengumumkan sesuatu ya. Nanti, yang jelas insyaallah sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang insyaallah membuat kita bergairah untuk terus beramal soleh ya, insyaallah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas saya ulangi Jumat yang lalu. Jumat yang lalu kan diterangkan bagaimana seorang yang non muslim menceritakan kepada teman-temannya bagaimana penghormatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cerita ketika Rasulullah SAW wudhu, air bekas wudhunya itu diperebutkan oleh para sahabat. Ketika Rasul SAW cukur rambut, maka setiap helai rambut Nabi Muhammad SAW diperebutkan oleh para sahabat, sehingga tidak ada satu helai rambut Rasul yang jatuh ke bumi. Jadi sebetulnya bumi itu iri. Bumi itu iri. Kenapa rambut Rasul itu kok jatuhnya ke tangan para sahabat? Dan bumi baru terpuaskan ketika Nabi Muhammad SAW disemayamkan di dalam perutnya. Ketika Rasul dimakamkan di dalam perut bumi, maka bumi mendekapnya dengan penuh cinta, mendekapnya dengan penuh sayang. Makanya bumi tidak memakan jasad para nabi dan rasul. Kenapa? Cinta, sayang, sehingga jasadnya pun dirawat oleh bumi. Rambutnya dijaga oleh bumi, jangan sampai rambutnya rusak. Kulitnya dijaga oleh bumi, jangan sampai kulitnya rusak. Anggota organ tubuh yang di dalam dijaga oleh bumi, jangan sampai rusak. Dijaga atas perintah Allah Ta'ala. Begitu pula jasadnya orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jasadnya para awliya, orang-orang yang soleh, maka kalau meninggal dunia tubuhnya tetap utuh. Kenapa Allah membuat tubuh mereka atau beliau-beliau tetap utuh? Untuk membuktikan kepada manusia semua bahwasanya jasadnya saja tidak disiksa, apalagi nanti secara zahir tidak mengalami kerusakan, apalagi nanti. Ini untuk orang-orang yang soleh. Saya pernah lihat sebuah acara di televisi, yaitu acara yang mewawancarai pekerjaan orang-orang yang kerjaannya aneh. Contoh kerjaan aneh. Tidak semua orang mau punya pekerjaan seperti itu. Penggali kubur. Kira-kira kerja gali kubur ini termasuk kerjaan yang enak atau pas gali kira-kira was-was enggak ya? Ini kira-kira yang dijegurkan nanti saya atau orang lain. Gali kubur nih. Penggali kubur. Nah, penggali kubur diwawancari di sebuah stasiun televisi beberapa tahun silam, sudah sangat lama. Ditanya, bagaimana pendapat Anda ya, tentang ini orang-orang yang dimakamkan di pemakaman yang biasa Anda gali? Pernah enggak ketemu yang aneh gitu? Maka dijawab, iya, saya beberapa kali menggali kubur, kebetulan di sampingnya itu makam yang udah puluhan tahun. Nah, terkadang kalau kami gali, itu makam yang di sampingnya itu terlihat. Terlihat. Di situ kami temukan tidak sedikit jenazah yang masih utuh sampai kain kafannya. Masih utuh. Ini saya lihat dan dengar langsung, tidak ada perawi yang lain ya. Bukan katanya fulan. Katanya fulan, nih fulannya harus diteliti kan, gimana riwayatnya. Ini dari TV, siaran langsung, bukan rekaman ya, siaran langsung. Saya melihat dan saya mendengar. Di situ ada seorang ustadz, ya memang ustadznya rodo aneh dikit. Ketika dikonfirmasi, ditanya, ini gimana ada kejadian seperti ini, penggali kubur seperti ini. Maka jawabannya ustadznya itu meremehkan, merendahkan kelebihan tersebut. Atau karomah tersebut direndahkan oleh ustadz itu dan mengatakan, wah itu cuma karena unsur tanah. Itu cuma karena unsur tanah. Jadi tanahnya memang bagus, maka tubuhnya ya awet. Ya kalau karena unsur tanah, tentunya semua yang dimakamkan di situ, tubuhnya tidak akan rusak. Kain kafannya tidak akan hancur. Bagaimana yang di sini utuh, di sampingnya hancur. Masa tanah jarak setengah meter udah beda-beda? Beda-beda, Pak. Enggak loh ya, enggak. Ya jadi jangan kita mengecilkan kelebihan yang diberikan Allah pada hamba-hambanya. Kalau kita mengecilkan pemberian yang diberikan Allah pada hamba-hambanya, berarti kita memandang kecil Allah Ta'ala. Ya jadi kadang orang tuh enggak sadar, kelihatannya mau meremehkan sesuatu, dengan begitu dia sudah meremehkan Allah Ta'ala, meremehkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Begitu pula para sahabat seperti yang saya ceritakan hari Jumat yang lalu ya. Bagaimana Sayyiduna Hamzah makamnya digali, yang menggali makamnya kebetulan alat galinya itu kena bagian tubuh beliau sedikit, cuman keserempet dikit saja gitu. Setelah 40 tahun digali, tubuh beliau tergores mengeluarkan darah segar. Ada mayat 40 tahun digali darahnya masih ngucur, Pak Dokter? Ada enggak? Gak ada kan ya, yang tahu dokter, kalau saya bukan dokter kan gak ngerti. Ya gak mungkin darahnya mengucur, ini darahnya mengucur segar. Membuktikan kalau para anbiya wal mursalin, awliya wa sholihin, mereka itu betul-betul hidup di sisi Allah Ta'ala. Sehingga jasadnya pun walaupun mati, dibuat seperti yang hidup dengan kuasanya Allah Ta'ala. Nah sehubungan dengan rambut Nabi Muhammad SAW, nanti kalau panjenengan buka hadith-hadith ya, di situ akan ditemukan banyak, baik dalam hadis yang sangat sahih atau rada sahih atau dhaif atau rada dhaif ya, di situ akan panjenengan temukan banyak sekali tentang cerita bagaimana para sahabat memuliakan rambut Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW. Meskipun Rasul sudah meninggal dunia, rambutnya tetap dimuliakan. Kenapa rambutnya tetap dimuliakan? Karena yang judulnya memuliakan Rasul itu hidup maupun setelah meninggal dunia. Memuliakan Rasul itu bukan cuma memuliakan ajarannya. Ya, bukan memuliakan ajarannya. Saya kasih contoh. Ada satu orang ketemu dengan seorang tokoh nasional, misal ya. Tokoh nasional tadi kemudian dijorokan, ya. Kemudian apa enggak dianggap, enggak digagas, ya. Setelah itu dia mengatakan, "Saya yang penting kan memuliakan ajarannya, ilmunya yang saya muliakan. Oh, orangnya enggak butuh itu." Kira-kira ini penghinaan atau? Hah? Itu cuma ajaran saya, asalnya dari saya. Ya saya ini yang mestinya kamu muliakan. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Orang yang betul-betul cinta pada Rasulullah SAW, maka hendaknya memuliakan Rasulnya. Yang menjadi sumber dari ajarannya. Rasulnya, ini Rasulnya. Dari Rasulnya inilah, maka muncullah sunnahnya. Sunnah itu cuma bagian dari Nabi Muhammad SAW. Bukan intinya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah inti dari sunnah. Karena itu mencintai Nabi ini derajatnya sangat tinggi. Ya, mencintai Nabi derajatnya sangat tinggi. Dan tidak akan mencintai Nabi kecuali jika telah mencintai seluruh hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mencintai sahabatnya, mencintai istri-istri beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai anak keturunan beliau, mencintai ajaran beliau, mencintai peninggalan beliau. Kalau lihat gelasnya Rasul kemudian dia nganggap gelas biasa, maka ini ciri dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang ngaku cinta kepada kita, nganggep ya, nganggep bolpen kita sama dengan bolpennya orang lain. Bisa disebut cinta enggak itu? Panjenengan pernah jatuh cinta? Wah, itu yang banter itu masih gitu. Bukan pernah, itu yang banter itu berarti apa? Lagi semangat-semangatnya ya, I am falling in love gitu ya. Saya lagi jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu ya subhanallah. Ya, subhanallah. Sama-sama dikasih bolpen. Kalau bolpen ini yang satu dari kekasihnya, satu dari orang lain, kira-kira cara megangnya sama enggak? Cara lihatnya sama enggak? Kalau misalnya disuruh nyium bolpen tadi, cara menciumnya sama enggak? Yang satu? Kalian? Yang satu? Yang satu? Dengan penuh perasaan. Kenapa? Di hatinya ada cinta kepada yang memberi bullpoint. Itu baru dengan manusia biasa. Lalu bagaimana cintanya saya, Anda, umat Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ngaku cinta Rasul, ya semuanya berhubungan dengan Rasul ya dicintai. Kemarin kan saya ngomong tuh ya, coba kalau pakaian bekas yang dipakai artis yang main Superman itu pakaian pertama kali yang buat main film itu, coba dicari di Google. Ya, berapa harganya itu dilelang? Coba nanti yang bawa BlackBerry Messenger atau bawa apa namanya handphone yang bisa connect internet, coba di shot ya, pakaian bekas untuk main film Superman dijual harganya berapa? Tolong diinformasikan saya di pengajian ini. Ya, itu dicari di Google, harganya berapa? Saya mau membuktikan penghormatannya manusia kepada pakaian bekas main Superman. Samono gitu. Nah, kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW itu seberapa kita umat Islam enggak malu? Masa gelasnya Nabi dianggap biasa, cincinnya Nabi dianggap biasa, sandalnya Nabi dianggap biasa, rambutnya Nabi dianggap biasa. Yang begini, maka dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan dari hatinya. Hadirin dan para pendengar Al-Hidayat FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah 15 menit sudah prolog saya sampaikan. 15 menit sudah cukup lama atau baru sebentar? Hah? Baru sebentar? Ya, ini maunya berapa menit malam ini? Bu, ibu-ibu pulang jam 1 enggak apa-apa? Ibu-ibu enggak apa-apa, bapak-bapak yang apa-apa. Jadi insyaallah seperti biasa ya, maksimal jam 11 kita udah selesai. 1 jam plus tanya jawab. Insyaallah demikian. Yang mau bertanya via SMS dapat untuk khusus malam hari ini ya. Malam hari ini bisa SMS langsung ke nomor yang saya sediakan khusus malam hari ini. Jadi kalau besok di SMS enggak mungkin kebaca itu. Ya. 0821 3638 4090. Saya ulangi, yang mau nanya khusus untuk malam hari ini bisa SMS ke 0821 3638 4090. Saya ulangi sekali lagi, yang mau nanya malam hari ini bisa SMS ke nomor 0821 3638 4090. Ya, saya lanjutkan ya. Sudah dapat minuman belum? Minuman pertama. Yang kedua belum, dalam proses penyajian. Begini, cinta pada Rasul SAW. Kalau mau tahu cinta pada Rasul, lihat orang yang betul-betul mencintai Rasul SAW. Siapa yang betul-betul mencintai Rasul SAW dari kalangan manusia? Tentunya adalah para sahabat. Dari kalangan malaikat, ya para malaikat. Kemudian siapa lagi? Ya pecintanya Rasul SAW, Allah Ta'ala. Allah itu cintanya sama Rasul luar biasa. Ya, cintanya pada Rasul luar biasa. Nah, insya Allah nanti sampai akhir Rabiul Tsani, pembahasan kita masih seputar ini saja. Tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya para sahabat sangat menghormati rambut Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara mereka, itu kalau ada yang sakit, datang ke rumahnya seorang sahabat yang dikenal punya peninggalan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di kalangan sahabat itu ada yang dikenal. Oh ini punya 3 helai rambutnya Rasul. Oh ini punya sekian. Karena setelah wafatnya Rasul SAW, banyak sahabat yang kemudian gugur sebagai syuhada. Ya kan? Kadang itu rambutnya ikut dimakamkan bersama sahabat tersebut. Ada sahabat yang pindah keluar negeri. Tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah lagi. Makanya di kota Mekah dan Madinah hanya tinggal beberapa orang yang punya rambut tersebut. Ya, beberapa orang yang punya beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang sakit, sahabat-sahabat atau sahabiah, sahabat perempuan yang punya rambut ini menjadi jujukan atau tempat yang dituju oleh masyarakat. Ya, tempat yang dituju oleh masyarakat. Nah orang zaman sekarang hati-hati, jangan ngaku-ngaku nyopot rambutnya dewe, dicopot, ditaruh di tempat dari kristal, ini rambutnya Kanjeng Nabi. Wih, itu kalau enggak bener, neraka itu. Neraka. Neraka apa neraka? Ya, man kazaba alayya muta'amidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, dengan sengaja, silahkan tempati tempatnya di neraka. Jadi jangan asalan atau jangan ngaku atau jangan berani. Kalau belum benar-benar riwayatnya sahih, ini memang rambutnya Rasul, jangan diaku-aku. Nah kalau sahabat tidak memang benar, sehingga kalau ada yang sakit, sahabat ini datang ke sana, kemudian minta tolong ambilkan saya air, letakkan di gelas, tolong rambutnya Rasul dicelupkan di sana. Rambutnya Rasul dicelupkan di sana, kemudian diminum. Setelah diminum, sembuh. Kemarin udah kita bahas itu ya, ini kan flashback. Kemarin udah kita bahas, ternyata rambutnya Rasul itu mengandung semua unsur yang ada di alam ini. Unsur yang bagus-bagus semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, baik secara zahir manfaat, secara batiniah apa, apalagi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Sekarang saya akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bagaimana para salaf, jadi selain sahabat, ya, para salaf termasuk sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di dalam mereka itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Fama sami'tuhu yaqul, dikatakan di sini, An Amr bin Maimun qal ikhtalaftu ila Ibni Mas'ud sanatan fama sami'tuhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa annahu haddatha yawman fajara ala lisanihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma alahu karbun hatta ra'aytu al-'araqa yatahaddaru an jabhatihi thumma qala hakadha insha'Allah aw fawqa hadha aw ma duna dha aw ma huwa qaribun min dha wa fi riwayatin fataraddada wajhuhu fi wa fi riwayatin wa qad gharghalat 'aynahu وانفخت أوداجه وقال إبراهيم بن عبد الله بن كريم الأنصاري رضي الله تعالى عنه القاضي المدينة مر مالك ابن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم وقال مالك جاء رجل إلى ابن مسيب ابن مسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه فقال له رجل وددت أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. Ya, sampai di sini dulu. Sambil yang udah dapat minum silahkan diminum. Saya baca dulu enggak apa? Sambil yang bagi minum biar bagi dulu ya. Nah. ثم قال رضي الله تعالى عنه وعن وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشى. وقال أبو مسعد كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد وقال مسعد بن عبد الله كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث قال مسعد فسئل عن ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطرف كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث فقال مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جدبا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غيره ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي أويس فقيل لمالك في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حدث به إلا على طهارة متمكنا قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضرار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء ونحوه عن قتاده وكان الأعمش إذا حدث وهو على غير وضوء تيمم Qala Abdullah bin Mubarak kuntu 'inda Malikin wa huwa yuhaddithuna faladaghadhu aqrabun 16 marrah wa huwa yataghayyaru lawnuhu wa yasfar wa la yaqta haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma faragha min al-majlis wa tafarraqa anhu an-nas qultu lahu ya Abu Abdullah laqad ra'aytu minkal yawm ajaban qala na'am innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup insyaallah ini 1 jam sudah apa namanya turah insyaallah. Sudah dapat minumnya semua? Iya. Boleh saya minum? Semua sudah dapat? Alhamdulillah. Iya. Bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum termasuk para sahabat dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya sudah saya jelaskan, yang namanya memuliakan Nabi, memuliakan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ucapannya Nabi SAW. Tubuhnya dimuliakan, sunnahnya dimuliakan, keluarganya dimuliakan, sahabatnya dimuliakan. Apalagi ucapannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu umat Islam sangat sedih sekali. Ulama-ulama di penjuru dunia itu sedih. Kenapa rumah tempat lahirnya Rasul SAW dijadikan perpustakaan, tidak dipelihara, tidak dijadikan rumah, tidak dijaga. Bahkan banyak tempat-tempat di mana Rasul terima wahyu. Iya, tempat Rasul terima wahyu Gua Hira itu di sana banyak orang yang naik sampai di atas dipilok-pilok dengan coretan-coretan yang tidak ada manfaatnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kurang dijaga dan kurang dihormati. Nah, kalau kita ya cinta pada Rasulullah SAW, maka semua yang berhubungan dengan Rasul ya dimuliakan. Di antaranya, saya ingatkan teman-teman sekalian, pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada, yang ikuti Majlis Ar-Rodhah dimanapun Anda berada, saya ingatkan untuk panjenengan dan saya. Kalau nanti ada, tolong langsung dikelentek. Ini karena kadang gak sadar. Jangan pernah naruh tulisan sholawat di dashboard belakang bawah. Itu kan motor ya. Motor itu ada roda, ada apa dashboard namanya, belakang itu. Selebor. Ya. Kenapa dashboard keliru ya? Selebor belakang ya. Selebor belakang di situ kadang ditempeli stiker atau lampu belakang ditempeli stiker. Ngapunten, setiap kali panjenengan duduk atau mau nyengklak, maka kaki panjenengan itu ngelangkahi namanya Allah. Ya, membelakangi namanya Allah. Dan bahkan tulisan Allah dan sholawat diciprat-ciprati dengan kotoran, entah itu kotoran kambing, kotoran apa namanya, kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran apapun, kemudian nempel, kemudian kotor di mana? Selebor belakang. Iya, kemudian posisi tubuh kita di atasnya. Seringkali saya lihat yang seperti ini dengan mata kepala saya sendiri. Saya yakin semuanya enggak sengaja ya. Karena kurang paham. Nah, sekarang udah ikut pengajian, udah dengar, maka nanti pulang dari sini tolong dikelentek. Kalau ngaku cinta Nabi tolong dikelentek. Ditaruh di mana? Ya, ditaruh di depan, enggak apa-apa di atas. Misalnya dekat lampu depan, karena itu tempat yang mulia. Kalau Anda naruhkan di helm Anda juga hati-hati. Kalau tulisan sholawat, la ilaha illallah, sholawat, zikir, ditaruh di helm, hati-hati. Naruh helmnya, jangan di bawah. Kalau naruh helmnya di bawah, itu juga menunjukkan kalau kita tidak ngajeni tulisan tersebut. Tidak ngajeni kalimat tersebut. Ini menunjukkan kalau rasa cintanya sangat tipis. Nah, kalau kita betul-betul cinta pada Rasulullah SAW, semua yang berhubungan dengan Rasulullah kita muliakan. Termasuk sabda beliau, termasuk ucapan beliau. Nah, seorang sahabat, ya di sini diceritakan bahwasannya Amr bin Maimun, beliau berkata, saya selama 1 tahun itu mengunjungi majlisnya sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud 1 tahun berkunjung ke majlisnya. Selama 1 tahun saya belum pernah mendengar sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya enggak pernah dengar beliau menyampaikan sabdanya Nabi. Enggak pernah dengar. Ngomong nasihat macam-macam tapi tidak pernah sekalipun saya mendengar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya 1 kali. Saya mendengar beliau pernah menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Satu tahun belajar, gak pernah dengar Nabi bersabda. Gak pernah. Aneh gak itu? Apakah sahabat kira-kira gak pengen nyampaikan sabdanya Nabi SAW? Pengen. Apakah sahabat kira-kira gak tahu sabdanya Nabi SAW? Tahu. Apakah sahabat gak hafal sabdanya Nabi Muhammad SAW? Hafal gitu. Tapi kenapa kok tidak berani mengucapkan seperti itu? Maka diceritakan annahu haddatha yawman. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata dari lisannya ini tergerak mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu ngomong seperti itu summa alahu karbun. Maka dia merasa sumpet, gelisah, enggak enak. Habis mengucapkan Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini merasa sumpek. Sumpek artinya enggak enak. Ya, sumpek artinya enggak enak. Sampai dilihat oleh sahabat yang lain dan orang-orang tabi'in yang di situ, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Kemeringat langsung. Mengucapkan hadisnya Rasul, belum sampai mengucap beneran ya. Baru qala Rasulullah SAW, mandek. Mandek, kemeringat, gemeter. Kalau saya sama panjenengan bisa begitu enggak? Hah? Asal ngucap begitu saja kan? Asal ngucap. Kenapa sampai seperti itu? Maka beliau lanjutkan. Hadza insyaallah. Rasulullah SAW bersabda. Terus diralat. Sambil sumpek. Enggak, insyaallah. Insyaallah sabdanya seperti ini. Insyaallah sabdanya seperti ini. Insyaallah sabdanya seperti ini. Enggak. Atau ya insyaallah sabdanya kurang lebih sama dengan yang saya ucapkan ini. Kurang lebih sama dengan yang saya ucapkan. Tidak berani beliau mengucapkan ini loh sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena sahabat itu takut kalau salah ucap satu huruf saja takut. Kenapa? Kalau salah ucap satu huruf saja berarti saya udah berdusta pakai namanya Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya pada Rasul, karena sayangnya pada Rasul, karena menghormati Rasul SAW, beliau-beliau itu tidak berani salah ucap mengutip ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Masih ada enggak manusia-manusia yang begini nih? Longko ya. Nah kalau bisa begini, kira-kira hatinya cintanya sama Rasul seperti apa? Karena Rasul pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan nama saya, maka silahkan dia tempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini termasuk pendustaan dengan nama Rasul adalah orang kalau memutus hadis Nabi tidak pada tempatnya. Jadi mutus hadis Nabi tapi mutusnya enggak pas. Contoh, itu hadis masalah Itra. Muji Rasulullah SAW. La tutruni. Ini ada khotib-khotib yang khutbah. Ngapunten. Tolong yang khutbah seperti ini diralat khutbahnya. Atau yang nulis dengan tulisan seperti yang saya ucapkan ini. Tolong segera dilarat dan tobat kepada Allah dan Rasulnya. Tobat minta maaf kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka ancaman dari Nabi SAW. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan duduki tempat duduknya di neraka. Orang yang mengucapkan la tutruni, kalian umat Islam, jangan memuji-muji Nabi, jangan nyanjung-nyanjung Nabi, jangan memuliakan Nabi berlebih-lebihan, sebab Nabi udah bersabda, la tutruni, jangan puji-puji aku, jangan sanjung-sanjung aku. Ucapan seperti ini dusta. Kenapa? Karena memotong sabda Nabi SAW tidak pas motongnya. Nabi bersabda bukan tidak boleh muji beliau. La tutruni ada lanjutannya. Lah lanjutannya suka dipotong. Lanjutannya suka dipotong. Lah motong lanjutannya berarti udah ganti maksud dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Contoh misal saya ngomong, jangan suka memberi saya makanan. Jangan suka memberi saya makanan. Ini saya misal ya. Tapi belum selesai, koma ya. Makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang yang diet. Berarti itu saya suka dikasih makanan atau apa gak suka dikasih makanan, atau mengatur, kalau ngasih makanan, makanannya jangan yang kayak gitu. Paham ya? Ngatur kan? Atau ginilah, jangan memberi saya makanan. Jangan memberi saya makanan. Seperti yang dimakan oleh orang-orang yang sakit gula. Orang-orang sakit gula tidak mau yang manis-manis. Ini tidak mau. Makannya makanan khusus. Gulanya juga gula diet khusus. Nanti kalau disuguhi teh pakai gula khusus, ya repot rasanya lain. Disuguhi kopi pakai gula khusus, rasanya lain. Dikasih makanan serba tidak ada manisnya, kan repot. Makanya kalau ngasih makanan, jangan yang seperti itu. Yang seperti ini. Itu kan maksudnya mengatur kalau ngasih makanan yang pas. Bukan tidak boleh ngasih makanan. Sama dengan sabda Nabi SAW, la tutruni, jangan kalian itrok kepadaku. Seperti kama. Nah, sepertinya dihilangkan. Seperti orang-orang dulu, ya, umatnya Nabi Isa, memuja Nabi Isa alaihissalam, ya. Seperti umatnya Nabi Isa, memuja Nabi Isa. Jangan seperti itu. Ya, kalau puji saya, yang lain silahkan. Justru itu hadis menguatkan, silahkan puji saya, tapi jangan seperti itu. Dalam bahasa Arabnya itu ada balaghah, keindahan bahasa yang luar biasa. Karena halusnya budi pekerti Rasul SAW, Rasul juga mengatakan, hei puji-puji saya, ayo puji saya, ayo puji saya. Enggak ngomong gitu, tapi beliau mengatakan, jangan puji saya seperti mereka. Muji Nabi Isa, jangan begitu. Artinya kalau yang lain, ya puji yang. Kenapa Rasul melanjutkan? Walakin, akan tetapi kulu ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Hambanya Allah dan Rasulnya. Rasul sendiri muji dirinya ini. Saya ini hambanya Allah loh. Saya ini Rasulnya loh ya. Kalau ada manusia mengatakan pangkatnya ini kira-kira muji dirinya. Tak? Saya hambanya Allah loh. Saya Rasulnya loh ya. Saya Rasulnya. Kalau Rasul enggak memuji dirinya sendiri dan melarang orang muji diri beliau SAW, tentu beliau mengatakan, katakan saja saya hambanya Allah, selesai. Tapi enggak, saya hambanya Allah, jangan lupakan, saya ini Rasulnya. Kalau udah bilang Rasul, ya Masya Allah. Udah, Rasul yang paling mulia, Rasul yang ini dan lain, sebagainya. Sebagaimana di Al-Quran suka dipotong-potong. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu cuma manusia biasa. Ya, cuman manusia biasa. Ini kata-kata cuman tuh gak enak. Karena bahasa Arabnya gak ada kata-kata cuman. Al-Quran gak pakai kata-kata cuman. Nabi Muhammad adalah manusia. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Ya, sesungguhnya aku adalah manusia. Seperti kalian semua. Manusia seperti kalian semua. Akan tetapi, yuha ilaiya. Aku diberi wahyu. Kira-kira itu Rasul menunjukkan padha atau beda? Aku kijane karo kowe padha menungso nek ning aku presiden, kowe rakyat. Sama atau beda? Saya ini sama kamu sama loh manusia, cuman saya presiden, kamu Pak RT. Kira-kira itu sama atau beda? Ini menunjukkan makomnya, justru menunjukkan kemuliaannya, justru menunjukkan kebesarannya. Ketika dikatakan yuha ilaiya, aku diberi wahyu, ini menunjukkan Rasul sedang memuji dirinya. Saya adalah Rasulullah. Saya mendapatkan wahyu. Kalau udah dapat wahyu, saya beda dengan kalian. Saya tidak sama dengan kalian. Malaikat ngajak ngobrol saya. Allah, saya dipanggil ketemu Allah. Dan saya udah ketemu dengan Allah. Surga, saya lihat tuh surga. Neraka, saya lihat itu neraka. Malaikat yang di neraka, yang gak pernah mesem, bahkan diperintah untuk tersenyum kepada saya. Surga dan neraka, dari sini saya bisa lihat. Kalian gak percaya, sholat khusyuk, Rasul maju. Kemudian Rasul mundur. Menjulurkan tangannya, kemudian narik kembali. Maka sahabat nanya, selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa tadi panjenengan kok maju tangannya, kemudian mundur lagi. Maka Rasul mengatakan, aku melihat buah-buahan di surga, aku ingin memetikannya untuk kalian semua. Tapi aku ingat, bahwasanya ini kalau ditaruh di sini, kan abadi nanti, gak rusak-rusak, ya. Udah, gak jadi. Nah, coba nih, kalau masih ada rebutan gak ini? Buah-buahan dari surga. Nah ini, sama gak dengan manusia yang lain? Nah, kalimat itro, jangan puji aku, dalam bahasa Arab artinya, jangan puji aku dengan sesuatu yang tidak ada pada diriku. yang enggak pas dengan aku, dengan pujian yang salah, dengan pujian yang enggak benar, kalau mengangkat Rasul sebagai Tuhan. Dan itu tidak terjadi di umat Islam dan tidak mungkin terjadi, sebab Rasul dalam hadis yang sahih telah mengatakan bahwasanya setan telah berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Waktu itu Rasul sudah berkata begitu. Enggak bisa. Setan itu disembah, diangkat juga tidak bisa. Aku tidak khawatir kalian akan musyrik menyekutukan Allah. Rasul yang bersabda, saya tidak khawatir kalian akan menyekutukan Allah. Enggak, sudah terlindung umatku dari yang seperti itu. Bil makna demikian. Hanya saja yang saya khawatirkan, dunia dibuka, dihamparkan untuk kalian semua. Kalian berebutan, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kok sekarang timbul sekelompok orang yang titik-titik mengkhawatirkan muslim, sedikit-sedikit mengkhawatirkan muslim, gak pernah membahas yang dikhawatirkan Nabi. Kemusyrikan itu gak dikhawatirkan Nabi, itu udah lewat. Yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah dihamparkannya dunia kepada umat Islam, kemudian umat Islam saling berebutan. Dan ini yang sekarang terjadi, dan yang mendakwahi yang satu ini minim. Betul. Kok semua tegang begitu? Kenapa? Hah? Pas. Alhamdulillah, sudah 40 menit. Tadi 15 menit. Sekarang udah 40 menit. Kraus mboten? Mboten kraus. Dereng kraus. Kalau dereng kraus monggo. Sampai saya yang kroso kesel gitu ya. Kalau sampai saya yang kroso kesel, panjenengan kiat mboten kinten-kinten. Dari mulai silo, nanti kakinya diangkat satu begini. Angkat satu, terus tidak begini. Tidak begini, terus jadi begini, ya. Nanti sebentar, tamit ke belakang dulu. Padahal, arep ngelurus ke sikil, bikin kemeng-kemeng. Ini ustadznya ngomong begini, maksudnya juga begitu, ya. Nah, ini yang triknya ustadz untuk, apa namanya, ngatur kaki. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Jangan sampai memotong hadis Rasul yang tidak pas, karena itu dusta dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah saya lagi nulis Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Hari ini hari Jumat mulai saya tulis hari ini. Dikasih waktu sama percetakan 5 hari harus selesai. 5 hari harus selesai. Tempat yang cukup menampung untuk 4.000 orang. Lebihnya dari itu ya kita siapkan, tapi yang kita fokusnya pada 4.000 orang. Akan kita selenggarakan konser solawat. Konser solawat. Harus ajib ya. Kita akan tampilkan insya Allah kalau dimudahkan yang suaranya enak-enak. Kemudian kita akan ajak yang hadir belajar solawat yang benar seperti apa. Ya, solawat yang benar seperti apa. Gimana itu yang namanya kor, yang vokal, kor dan vokal. Kemudian musiknya bisa terdengar dengan enak. Insya Allah itu cita-cita saya. Nah, kira-kira tertarik untuk hadir enggak? Tertarik atau kegeret? Bu, mau datang Bu? Siang kan katanya buat ibu-ibu aman, kalau malam kan kemalaman gitu ya. Insya Allah jam 9 sampai jam 1 atau setengah 2 selesai. Bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua, isinya satu, membahas tahlilan dan segala pernak-perniknya. Ya, tahlilan dan segala pernak-perniknya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ngedung besek ya. Itu kan sering dimasalahkan. Betul. Datang ke kuburan, doa di sana, khatamkan Quran di sana, bayar orang untuk menghatamkan Al-Qur'an dan sejenisnya. Pokoknya pernak-pernik tahlilan, yang kedua pernak-pernik cinta Nabi SAW. Segala hal tentang cinta Rasulullah SAW yang kadang dianggap begini dan begitu akan bersama-sama kita pelajari, bahas dalilnya. Yang percaya alhamdulillah, yang enggak percaya kebangetan. Ya, minimal maksud saya begini, yang enggak sependapat oke, enggak sependapat oke, tapi jangan pernah mencaci memaki orang lain yang punya pendapat. Ya. Apalagi mengkafirkan, memusyrikan, memusuhi orang Islam. Pengen saya, pendapat boleh beda, tapi jalan tetap sama. Betul gak? Ya, pendapat boleh beda, tapi sama-sama berjalan ke ke Allah sehingga muslim ini kuat, bukan cuma gara-gara yang satu begini, yang satu begitu gontok-gontokan. Makanya kemarin saya udah ngajarkan untuk saya dan hadirin semuanya, kalau panjenengan suka tahlilan, yasinan, sholawatan, ada orang-orang yang ngomong, oh itu tahlilan itu neraka loh ya, kamu kalau suka tahlilan itu nanti masuk neraka, itu apa namanya, nasinya jangan dimakan loh, itu nasinya itu sama sembelihannya orang kafir, masih mending sembelihannya orang kafir loh, hati-hati loh ya, kamu begitu. Jawaban cukup, oh begitu pak, iya, yang ngomong begitu siapa lah, itu disebutkan sama ulama-ulama. Oh ulama pak, iya gitu. Ulamanya siapa? Ulamanya ya ini. Oh begitu pak, iya. Terus bukunya begini. Oh begitu pak, iya. Sampai udah ngomong puas. Terakhir panjenengan ngomong, ngapunten ya pak ya, maaf sekali, terpaksa saya putuskan pembicaraannya. Loh ada apa? Saya pamit dulu, mau mimpin tahlilan. Setuju? Ya, mau mimpin ya? Yasinan. Mau mimpin sholawatan. Oh ada rapat, rapat apa? Ini Yasinan Akbar tingkat kecamatan. Oh, itu belum pernah kan Yasinan Akbar? Belum pernah. Ini istilah baru muncul malam hari ini. Coba kalau sholawatan Akbar, pengajian Akbar kan sudah sering kan ya? Kalau Yasinan Akbar belum kan? Belum. Sekali-sekali kita kumpul baca Yasin orang 10.000 ya, 10.000 Yasin semua gitu. Ya seperti di haul itu kan 40.000 orang, 50.000 orang baca ya Yasin. Tapi ini coba kita kumpul baca Yasin gitu ya. Baca Yasin nawaitunya semoga yang suka mencaci memaki yang yasinan tahlilan semoga sadar gitu aja. Dan hatinya lembut saling menyayangi sehingga tidak ada lagi dakwah cuma caci memaki, tapi dakwah ngajak manusia untuk tadi sadar, jangan rebutan golek duit, jangan tergila-gila pada dunia. Itulah inti dari dakwah, bukan ngurusi yang lain. Lain. Nah ini ngajar cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dimuliakan Allah taala. Lanjutkan atau cukup? Lanjut. Ya. Jam 10 kurang 9 menit. Oh, masih sore. Pak dokter, ternyata kalau di sini sore itu jam segini. Yang di luar bisa dengar suara saya? Coba ini latihan konser sholawat. Coba latihan ya. Ya, coba panjenengan bersama-sama baca gini. Ya Nabi salam. Sebentar. Nanti kalau udah saya kasih kode dulu. Ya, coba ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tu wa ga. Ya. Yang luar sendiri seperti itu, yang dalam diam. Ya Nabi Sul Salam. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Asik tak kira-kira? Asik tak? Nanti orang sekian banyak yang kanan dulu. Nanti saya dirijen yang suara enggak enak. Saya kan dirijen. Sana, ya, wah, sana, ya, gitu. Asik kira-kira. Kan langsung bisa merinding kan? Kita bisa dengarkan kan suaranya orang lain. Gimana sholawatan? Karena seringkali saya temukan orang sholawatan hadroh itu yang mau sholawat remuk kena suara terbangnya. Terbang diantarnya luar biasa, munsyidnya bengak-bengok, kita entek suara, enggak pakai mic kita kalah. Akhirnya enggak bisa khusyuk. Tapi kalau begitu tadi bisa dinikmati enggak? Baru begitu aja kan udah enak kan? Enak. Lah itu namanya sholawatan. Nanti kita akan buat 18 Maret. Mau datang enggak? Tiket terbatas. Maksudnya tiket terbatas itu, Anda datang ke sana yang rodo awal. Kalau enggak, nanti enggak dapat tempat. Iya, insya Allah loh ya. Insya Allah, kita enggak tahu ya manusia kan. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Insya Allah. Nah, malam hari ini, para pendengar dimanapun Anda berada, yang berminat untuk hadir 18 Maret 2011 jam 9 pagi, tempat menyusul, yang jelas di Solo. 18 Maret 2012 jam 9 pagi suruh mati kan 2012 dengan keliru itu ya, nanti 2020 repot. 18 Maret 2012 jam 9 pagi, tempat yang menyusul yang jelas tempat bukan di masjid insyaallah ya. Jadi semua wanita yang haid maupun tidak haid bisa datang ya. Kemudian tempatnya juga bukan di tempat yang terbuka. Jadi insyaallah hujan maupun tidak hujan acara tetap terselenggara. Dan tempatnya di pusat kota, tidak di pinggir kota. Lokasi di mana? Menyusul. Rahasia. Pokoknya rahasia. Penasaran? Saya suka buat penasaran. Udah lanjutkan? Ya lanjutkan. Sekarang disebutkan di sini tadi yang saya baca ya, dikatakan bahwasannya Imam Malik itu pernah jalan melewati Abu Hazim, ya, melewati Abu Hazim. Abu Hazim lagi menyampaikan haditsnya Nabi Muhammad SAW. Imam Malik ini pakar hadits, ulamanya ahli Madinah. Beliau lewat, ada sekelompok orang lagi duduk-duduk, ya, dipimpin oleh Abu Hazim. Abu Hazim sedang menyampaikan hadits-haditsnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Imam Malik tidak mampir, tidak ikut duduk di situ. Tidak mampir, tidak ikut duduk di situ. Beliau jalan begitu saja. Maka saat itu ada yang lihat aneh. Ada majlis kok beliau enggak mampir. Ada apa ini ya? Ada apa? Maka dihampiri Imam Malik, didatangi. Imam, kenapa panjenengan tadi kok tidak mampir, enggak duduk di sana? Maka dijawab, saya tadi mau mampir, mau duduk, cuman sudah tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Saya tidak mau mendengarkan hadis Nabi yang menyampaikan duduk sedangkan saya berdiri. Berarti saya enggak ngajeni Nabi Muhammad SAW. Coba ini. Pripun. Hati yang begini masih banyak enggak? Mikirnya itu sampai apa namanya? Sejauh itu. Makanya Imam Malik kan sampai mengeluarkan pepatahnya yang terkenal, yang pepatah ini kemudian dipelintir oleh segolongan orang yang enggak mudengan. Dipelintir. Imam Malik ngomong, saya akan hukum cambuk. Orang yang mengatakan akan menziarahi makam Nabi, akan saya hukum cambuk. Dipelintir sama orang-orang, kalimatnya dipakai. Tuh, Imam Malik melarang orang ziarah kubur Nabi. Ya, melarang orang ziarah makam Nabi. Enggak boleh ziarah makam Nabi ini. Imam Malik, imamnya ahli Madinah aja ngomong seperti itu. Saya ngomong sopo. Ya, ini yang ngomong kamu. Imam Malik omongannya benar, tapi bukan gitu maksudnya. Imam Malik mengatakan akan saya hukum cambuk orang yang mengatakan saya akan menziarahi makam Nabi. Kenapa? Imam Malik marah. Kalau di Madinah jangan bilang menziarahi makam Nabi. Nabi itu hidup sesuai dengan syahid Al-Quran. Jadi jangan bilang mau menziarahi makamnya Nabi. Saya mau menziarahi Nabi. Kalau kamu bilang akan menziarahi makam Nabi, menurut Imam Malik itu kurang ajar kepada Nabi. Makanya akan saya hukum cambuk karena tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, sama enggak artinya? Antara bumi sama langit? Kurang lebih gitu ya. Lebih lagi. Yang enggak boleh sama Imam Malik itu ngucap Nabi-nya yang mau kunjungi. Ya, atau Nabi-nya dikunjungi. Kunjungi Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun benar itu makamnya Nabi, tapi menurut Imam Malik sangat tidak sopan di Madinah mengucapkan saya akan menziarahi, artinya menziarahi mengunjungi, saya akan mengunjungi makam Nabi. Dan Nabi-nya tidak kamu kunjungi. Jadi ucapkanlah saya akan mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimau oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Sama enggak dengan orang-orang zaman sekarang? Yaitu yang suka melintir-melintir tadi ya. Lawang sabdanya Nabi aja dipelintir, apalagi ucapan ulama. Nabinya bersabda, jangan puji aku seperti umat itu memuji Isa bin Maryam. Bukan begitu ya. Tapi ucapkan hambanya Allah dan Rasulnya dipelintir kalimatnya Nabi. Nabi bersabda, jangan puji-puji aku, jangan sanjung-sanjung aku. Yang digembar-gemborkan itu sabdanya Nabinya siapa? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bersabda seperti itu. Sampai di sini jelas? Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan seorang berkata ja'a rajul qala malikun ja'a rajulun ila ibni musayyib Imam Malik berkata, ada seorang mendatangi Ibnul Musayyib. Fasalu an haditsin. Saat itu Ibnul Musayyib, seorang yang sedang duduk, berbaring, ada orang minta tolong sebutkan hadisnya Nabi. Sebab dulu tuh kalau minta hadis Nabi enggak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang cuma cari buku Sahih Bukhari ya. Beli Sahih Bukhari, beli Sahih Muslim, beli Muwatta, beli Sunan Ahmad, beli Sunan Abu Dawud, beli buku. Sedangkan buku itu penuh dengan salah cetak. Kalau enggak salah cetak, salah harokat. Enggak salah harokat, penuh dengan kalimat-kalimat yang terpotong. Kenapa? Yang ngetik di komputer terus kok ngantuk, bel satu paragraf. Ya. Bel satu paragraf, satu paragraf. Kadang yang muhakkiknya, yang bagian editor akhir, yang liti ulang juga begitu, namanya human error. Ya human error, oh, itu mesin semua kan? Mesin, sering terjadi kesalahan. Orang sekarang cuma cari kitabnya saja, kemudian terjemahannya, yang nerjemahkan ya begitu, ilmunya ya segitu, kemudian seakan-akan terjemahannya udah mewakili sabda Nabi Muhammad SAW, seakan-akan udah benar maksudnya seperti itu, dan merasa paling benar sendiri, sedangkan ulama yang lain tidak kan ganggu. Kalau orang dulu tidak bisa, kenapa? Kertas saja itu ditemukannya agak akhir. Awal nulis di pelepah kurma, ya kan? Ditulang belulang, baru nanti ada kertas ditulis di kertas. Yang punya kertas juga orang-orang tertentu. Ya kan, setelah itu kan zaman Nabi awal tulang belulang. Naik setelah Nabi tiada, baru ada kertas setelah itu kan. Ditulisnya nanti di apa daun-daun. Mungkin kalau sekarang apa? Iju ya? Bukan iju, apa itu? Kelapa itu? Belaraknya itu mungkin dikumpulkan. Kalau kita lihat film-film klasik silat di Indonesia. Misal apa itu? Hah? Tutur Tinular. Iya, Tutur Tinular. Atau film-film Cina yang lama silat. Itu kan masih nulisnya pering di apa namanya, disusulin gitu kan ya, digulung, buka nih surat ya. Bukan kertas, bukan di kertas. Jadi kertas sulit. Makanya dulu orang terima hadis itu dari langsung orang yang mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut perawi hadis, itu orangnya dengar dari Nabi, atau dari orang yang mendengar dari Nabi SAW, atau dari orang yang pernah mendengar dari orang yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Lah ini datang pengen cari satu hadis. Dan kalau cari satu hadis gak seperti orang zaman sekarang. Dulu satu hadis itu kadang jalan kaki 3 bulan. Jalan kaki 3 bulan, nyebrangi Sahara, cuman pengen ketemu orang yang pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Belum tentu nyampe, belum tentu dalam perjalanan hidup, belum tentu dia bisa kuat menempuh padang Sahara. Resikonya meninggal dunia. Mereka menempuh seperti itu, cuman untuk mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika ketemu orang yang punya hadis tersebut, ketemu diantaranya Ibnul Musayyib. Ini Ibnu Musayyib yang punya berapa hadisnya Rasul, ketemu. Beliau lagi berbaring. Kemudian datang satu orang yang minta disebutkan hadisnya. Fajalasa wa haddatsahu. Maka Ibnu Musayyib yang lagi rebahan tadi, usianya udah tua, badan juga sudah enggak fit gitu kan? Memaksakan diri untuk duduk. Dari berbaring, memaksakan diri untuk duduk. Maka yang minta tolong agar disampaikan hadis Rasul berkata kepada beliau, gak usah repot-repot, udah sambil berbaring gak apa-apa. Dipikirnya memuliakan dia. Paham? Kok panjenengan anu kale lenggah kalau kita misalnya dalam posisi berdiri. Nah ini enggak, orangnya dalam kondisi rebahan. Udah tidur saja, seperti kalau kita jenguk orang sakit. Jangan bangun, panjenengan sama tiduran saja. Iya. Kita merasa seperti itu karena apa? Karena menganggap orang itu duduk untuk menghormati kita. Maka Ibnu Musayyib berkata, saya ini duduk karena saya tidak mau menyampaikan hadisnya Rasul sambil berbaring. Gak sopan. Lawang judulnya mewakili Nabi kok ngucapkan saya enak dewi karo turunan kok kene orang ngajeni. Ini lo sahabat memuliakan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Insyaallah Jumat depan saya sambung lagi. jam 10 lewat 4. Mau tanya jawab apa enggak pakai tanya jawab? Karena beberapa waktu tanya jawabnya cuma 2 soal selesai. Karena nanyanya satu jawabannya 20 menit. Ya kan jawabannya panjang-panjang ya. Bagi Mas Al-Hidayah FM, Mas siapa yang ada di sini? Mas Fandi. Mas ya, Fandi, tolong diumumkan nomor yang Anda yang di sini sudah masuk, yang di tempat Anda tolong diumumkan. Kalau sudah ada SMS yang masuk, boleh dibacakan. Ya. Untuk para pendengar yang ingin menanyakan via line SMS dari Al-Hidayah, bisa via SMS di 0838 654307 kali. Sekali lagi di 0838 654307 kali. Maksudnya 0777. Iya. Ini pertanyaan yang masuk baru 11 Habib. Di situ ya? Iya. Ya, di handphone yang saya pegang ini sudah lebih dari 269 SMS. Ya. Lebih dari 269 SMS. Ini yang saya bacakan ada satu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi SAW memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujudnya Subhanallah. Ya, baca dalam rukuk dan sujudnya Subhanallah. Ya, hadis itu Subhanallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Hadis Bukhari Muslim. Apakah Nabi SAW baca terdengar orang lain? Ya. Bagaimana dengan bacaan Subhanarabbiyal Azimi wa bihamdi? Nah, makanya begini. Orang itu jangan cuman belajar 1-2 hadis. Kadang orang baru belajar 1-2 hadis, nanti ada orang yang bacaannya begini disalahkan. Bacaannya begitu disalahkan. Nabi SAW itu dalam rukuk punya berbagai versi bacaan. Yang intinya adalah kalimat tasbih dan tahmid. Intinya adalah di situ. Nah, kemudian di akhir usia beliau, ya di akhir usia beliau, beliau itu banyak istighfar. Coba kita baca bersama-sama ya surat idza jaa nasrullahi wal fathu. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جاء نشر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ini surat ya, idza jaa nasrullahil fathu ini turun sebelum apa namanya Fathul Makkah ya. Ketika Fathul Makkah turun menunjukkan kalau Rasul akan menaklukkan kota Mekah. Kalau itu sudah terjadi, maka orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Kalau itu sudah terjadi, fasabbih bihamdi rabbika, maka kamu bertasbihlah dan bersyukurlah tahmid kepada Tuhanmu, wastaghfirhu dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Maka Rasul demi mengamalkan ayat-ayat yang ada dalam surat tersebut, Rasul itu ketika rukuk mengucapkan tadi yang disebutkan ya. Saya juga enggak apal hadisnya ya. Saya enggak berani. Jadi saya nukil aja ucapan beliau tadi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sama enggak? Diperintahkan tasbih, tasbih subhanakallahumma. Diperintahkan tahmid, tahmid wa bihamdika. Diperintahkan istighfar, Allahumma firli. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di akhir usianya rukuknya bacaannya yang ini. Ya. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, kalau rukuk kan dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada tambah-tambahan wa bihamdih. Orang-orang yang enggak mudeng, wah itu orang salat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, bacaan itu wa bihamdih dari mana? Wabi hamdi bid'ah. Enggak ada orang salat kok rukuk pakai wabi hamdi. Rukuk yang begitu ini repot ini. Orang menjalankan apa namanya Al-Qur'an dibilang bid'ah, dibilang neraka. Jadi Rasulullah SAW juga bacanya variasi. Dulu mungkin Rasul cuma Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Mungkin dulu cuma seperti itu. Setelah turun surat ini tambah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, bahkan sampai di riwayat yang lain lengkap Subhana Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, dibaca lengkap seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami untuk teman-teman semua. Nah, apakah Rasul bacanya keras? Lah kalau dibilang sahabat bisa dengar, Sayyidatuna Aisyah bisa dengar, sahabat yang lain bisa dengar bacaannya Nabi, kira-kira pelan atau keras? Satu, Nabi bacanya enggak keras. Bacanya karena ini salatnya salat sendiri apa jamaah ya. Bacaannya cukup didengar oleh telinga beliau sendiri. Tapi karena sahabat itu khusyuk, enggak ada yang gros, kesak-kesak. Enggak ada yang obrah gitu ya. Suasananya hening, maka ucapannya Nabi bisa didengar oleh yang di belakangnya. Contoh panjenengan kalau waktu subuh gitu ya, subuh atau waktu tengah malam. Tengah malam, ini kalau saya di Pasar Kliwon Semanggi ini, suara rel apa pintu rel kereta yang ada di Jebres itu, kalau waktu ditutup itu ada tweet tweet. Ya gitu sampai di sini dengar. Tapi kalau malam begini dengar enggak? Enggak, karena masih ada lalu lalang, mobil dan lain sebagainya. Tapi jam 2 malam dengar sampai di sini. Karena hening. Nah, sahabat dulu itu kalau udah namanya waktunya sholat, enggak ada orang aktivitas. Ya kabeh nang masjid ya meneng. Ya semua diam betul khusyuk. Sehingga suara gerak sekecil apapun bisa terdengar. Itu satu itu. Nah, lain halnya kalau selepas sholat. Kalau selepas sholat, Rasulullah SAW memang dan para sahabat punya kebiasaan mereka jahar berzikir. Berzikir dengan suara keras. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, dahulu kami para sahabat bisa tahu Rasul kalau sudah selesai sholatnya dari suara keras beliau dan para sahabat ketika berzikir. Subhanallah, subhanallah, itu dari jalan udah dengar. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, kadang pernah terlambat. Masih kecil, masih anak-anak ya. Terlambat, udah bubar sholatnya. Dari mana? Dari suara zikir yang keras. Udah, subhanallah, subhanallah, berarti sholatnya bubar. Nah kalau sekarang bubar, gak mudeng. Ya kan? Pas sholat duhurnya meneng, zikirnya ya, meneng, tarkuin yang menengmu, mulai. Gak paham. Ya, tidak pak, gak paham. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, makanya kalau kita punya ilmu yang banyak, informasi yang banyak, itu ngadepi orang macam-macam gak bingung. Iki kok rukuknya macam subhanakallah wa bihamdika Allahumma firli. Kok betul dewe? Nabi pernah baca. Ngapa ya? Ini kok ketika doanya waktu habis takbiratul ihram kok Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira. Rasul pernah seperti itu dan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Ini kok baca Allahumma ba'id baini. Ya itu juga ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mau baca ini boleh, mau baca itu boleh. Yang gak baca kehilangan sunnah. Yang enggak baca jalangan sunnah. Makanya saya angkat topi dengan almarhum gitarolis. Insyaallah dapat tempat yang baik di sisi Allah ya. Beliau itu mengatakan sunnah adalah kalau menurut ulama yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Itu menurut orang pada umumnya. Tapi kalau saya kata gitarolis, yang namanya sunnah yang menjalankan dapat pahala, yang meninggalkan sangat merugi. Sangat merugi. Nah, beliau menerjemahkan tidak dapat pahala, rugi apa enggak? Rugi. Jadi beliau mengatakan yang meninggalkan sunnah sangat merugi. Itu luar biasa. Sedangkan kita kan merasa ora dosa, ora apa-apa, ora dosa. Sebenarnya ora dosa. Gitu kan? Enggak dosa. Ini mentalnya apa? Mental racun ganjaran. Ya, mental enggak mau ganjaran. Lagi terus enggak mentalnya mental haus, Pak. Pahala, makanya beliau mengatakan yang meninggalkan sunnah sangat merugi. Kenapa? Kehilangan pahala yang sangat besar. Saya dipahami sampai di sini? Besar, alhamdulillah. Ini baru 2 soal. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Ya, silakan. Dari mana? Siapa namanya? Monggo panjenengan jalan kaki ke depan sini. Oh, ada tumbiknya. Silakan. Nyala enggak? Apa namanya? Karena mungkin enggak nyampe ini ya. Maju aja mas, maju. Daripada waktunya nanti habis, matikan dulu, di off-kan, panjenengan maju ke sini. Atau dari situ nanti saya sampaikan pertanyaannya. Pilih yang mana terserah. Up to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Alif dari Kartosuro. Siapa namanya? Rizki, amin. Insya Allah kita dapat rezeki banyak ya. Malam ini yang nanya namanya Rizki dan badannya lumayan gede. Berarti bawa rezeki banyak insya Allah. Amin, amin. Bukan gendut loh, bukan ya, enggak gendut, tapi lumayan keker besar. Jadi insyaallah bawa rezeki yang banyak untuk kita semua. Allahumma amin. Ini mesti saya ngomong rezeki berarti ini duit toh? Jangan, rezeki ilmu dulu, yang penting rezeki sehat, rezeki dapat karunia batiniah yang luar biasa, baru duit yang banyak. Terus mesti kapan takoni ya di Solo terus? Ya, pokoknya ada. Ya, jangan nyinggung jaketnya siapapun. Iya, saya jawab. Iya, begini. Makanya ini di jaket, di kaos itu kadang kalau lafaz ya dengan bahasa Arab, kadang ada lafaz la ilaha illallah dengan bahasa Arab ya. Ada lafaz kadang Allah Muhammad dengan bahasa Arab sallallahu atau majlis A, di situ ada lafaz Allah, ada lafaznya Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Ini kemudian yang make itu kadang begitu dicopot, digeletakkan di bawah, ditaruh di sampingnya. Ini kurang ajar mboten. Kadang diduduki, kadang buat lambaran ya lupa kalau di situ ada la ilaha illallah. Kadang seperti itu, enggak ngah gitu. Kalau ngah masih begitu, wah yang punya nama marah enggak kira-kira. Saya mau nanya, boleh? Boleh. Ini kadang orang nganggap kok terlampau gitu ya. Saya mau nanya, kalau ada seorang instansi pemerintah, entah itu dari TNI atau Polri, atau kita sendiri, kita ini punya organisasi tertentu, kemudian nama organisasi kita diinjak-injak orang, artinya kira-kira gimana? Jengkel gak? Dongkol kan? Dongkol. Sekarang kalau Allah lihat namanya Allah diinjak, marah gak Allah? Namanya Allah diduduki, marah gak Allah? Allah lihat nama kekasihnya diduduki, marah enggak Allah? Nah kalau ada orang yang sebaliknya memuliakan namanya Allah, Allah senang enggak? Senang enggak? Makanya saat itu dikatakan Hatim al-As'am ya, Bishr al-Hafi, maaf, Bishr al-Hafi rahimahullah, Bishr al-Hafi itu dapat pangkat yang tinggi padahal beliau dulu pemabuk kelas berat. Pemabuk kelas berat itu jadi dapat rahmat yang luar biasa karena di tengah-tengah flare, mendem, bangun malam bukan serang gendul malam enggak ngerti, bangun udah di depan pasar di tempat pembuangan sampah teler gitu, jalan ke pasar lihat di bawah kok ada tulisan Allah, lafaz Allah, diinjak-injak orang dalam keadaan teler tulisan Allah tadi diambil, dia gimana ini nama Tuhan saya kok diinjak-injak, dibawa pulang, diciumi, dibersihkan, beli parfum dengan sisa uangnya yang akan digunakan untuk beli berapa gendul lagi itu. Gak jadi beli, akhirnya digilikan parfum sama sapu tangan. Sapu tangannya dikasih parfum, lafaz Allahnya dikasih parfum, dibersihkan, dibungkus, ditaruh di lemari di tempat yang paling tinggi. Malamnya atau hari itu juga orang soleh dapat ilham dari Allah, katakan kepada Bishr al-Hafi, dia dimuliakan namanya di dunia dan di akhirat berkat dia memuliakan namanya Allah di dunia. Ada orang ngomong, ngono wae kok ganjaran ini gede. Tuh, itu bukan ngono wae itu. Lawang sing apa orang mendem ora mudeng ngono kok ya. Kelihatannya enggak mabuk tapi enggak paham. Lah ya ini yang mabuk paham berarti ini punya iman, punya ta'zim dalam hatinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya hati-hati ini pada teman-teman yang tahfidzul Quran, ngapalkan Al-Qur'an atau suka baca Al-Qur'an atau orang-orang ta'lim, suka ngapunten ya. Itu Al-Qur'an ditaruh di bawah di sampingnya. Kadang buka Al-Quran gak dilambari apa-apa, gak ditatai, cuma dibuka, ditaruh di bawah. Ta'zimnya sama mushaf gak ada. Bagaimana mau dapat ilmunya? Bagaimana mau dapat barokahnya? Makanya Al-Quran apa? Tapi digunakan untuk mencaci, memaki, memusuhi muslim yang lain. Kenapa? Karena gak memuliakan Al-Quran. Karena gak ada ta'zimnya kepada Al-Quran. Lain dengan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya yang namanya Ikrimah, anaknya Abu Jahal, bapaknya musuh besar Islam tapi anaknya pahlawannya muslimin, itu kalau megang mushaf Al-Quran dulu kan kadang cuma satu lembar ya, kadang cuma dua lembar, itu megangnya sambil redup kemudian dicium jatuh pingsan. Kita Al-Quran kotak ngambung yora, sekarang kalau nyegang mushaf gini kita mencium seperti bid'ah merokok, lalu mudah-mudahan menang mencium mushaf dibilang bid'ah merokok, ngambung bujunya orang merokok. Ya bojone karo Al-Qur'an kira-kira mulya ndi? Ngomong-ngomong mulya bojomu. Ya, megang bojonya kan enggak pakai wudu, betul enggak? Tapi kalau megang Al-Qur'an wajib wudu, enggak pakai wudu dosa itu megang Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an dimuliakan, megangnya aja enggak boleh sembarangan. Naroknya jangan sembarangan. Kalau mau buka, orang dulu ngajari, pegang, cium, letakkan di tempat yang tinggi, dekat dia. Kalah tuh dengan orang-orang Nasrani. Lihat orang-orang Nasrani itu hebat caranya menghormati apa namanya kitab-kitab mereka. Coba lihat, pergi ke gereja nggak ada yang megang kitab, kemudian cekel nih seorang ini rono, dicekel, didekat dengan cinta. Betul enggak? Wong Islam sing diajari Nabi adab, diajari ulama adab, maca Al-Qur'an gletakke ning nisor, dibuka sak karepe dhewe koyone iki apa? Sedangkan kalau dapat surat dari kekasihnya, ditaruh di bawah sarat belum. Betul enggak? Ustaz kok jadi emosi toh, Ustaz? Enggak emosi, ini semangat. Yang di rumah coba dilihat wajah saya lewat live streaming dia. Ya. Saya di sini perengat-perengut, bersengut, bungreng, apa namanya? Cemberut atau mesem-mesem? Mesem kan, dengan cuman semangat ya, semangat gregetan gemes gitu loh. Gemes, penghormatan pada Al-Qur'an, penghormatan kepada lafaz Allah, lafaz Rasulullah SAW itu Qur'an. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada jaket Rasulullah gitu ya. Kalau takzimnya besar, pengagungannya besar, juga nanti nyucinya tolong jangan dicampur sama daleman-daleman. Piye jenenge Kanjeng Nabi neng kono kok mbok campurke karo sempakmu? Lah kurang ajar kok. Ya, makanya saya pernah dengar ada seorang ulama, saya enggak sebutkan namanya ya, seorang ulama ngomong begini. Itu kalau buat kaos jangan pakai gambar saya. Kalau buat jaket jangan pakai gambar saya. Gambar saya dipasangke di jaket ning kaos, baru kowe mbok umbah mbok campur karo jeroan ngono gitu. Kurang ajar kowe, kondone cinta-cinta karo aku ngamusi ngono kuwi. Ada yang seperti itu ya. Ya saya enggak nyebutkan namanya toh? Enggak. Cuman ini adab, ini kadang orang itu cinta tapi enggak punya adab kan repot. Nah kalau yang cinta punya adab tuh lihat sahabat, karena cintanya pada Rasul, adabnya pada rambut Rasul aja seperti itu. Rambutnya enggak boleh jatuh, diambil. Kalau jatuh rela ngorbankan nyawa demi rambutnya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau rambutnya Rasul aja diangkat, ditaruh kepala, dia dimuliakan seperti itu. Nah Al-Quran bagaimana? Lafaz Allah bagaimana? Almarhum Ustaz Muhammad Najib. Ya, itu pernah ketika duduk bareng, beliau Allah yarhamuh, saya beliau ngaji bareng dengan Haib Manis. Itu pernah Ustaz Najib cerita, masuk pom bensin, itu cuman turun dari mobil, ada orang naik motor, itu mobil, awas kamu muslim atau bukan? Saya enggak percaya kamu muslim. Masa kamu muslim? Ini lafaz Allah kok ditaruh di selebor belakang ini. Ya, satu lagi di samping di selebor belakang, di tempat ini, sebelahnya kaki ini, rim sama apa namanya? Kopling. Ya, rim sama tuh, yang buat masukkan personel yang ditaruh di situ ada lafaz. Lafaz Allah. Oh pak, ini pak saya tidak ngerti. Ya, kalau belajar makanya jangan saya tidak ngerti. Saya muslim terhina ini. Ini penghinaan pada muslimin ini. Semangatnya begitu. Lihat yang enggak benar. Ya lihat yang enggak benar. Kenapa? Itu nama Tuhan kita. Itu namanya Allah. Kalau baru nak lambang negara kita yang kita cintai, Indonesia Raya, ini bendera ada menginjak-injak, kita akan korbankan nyawa perang. Betul? Coba ada negara lain berani ngobong merah putih. Saya maju di depan nomor satu saya. Ayo. Obongan tak ajar. Kuwi dhisik sing ngerek gendera kuwi saiki ngorbankan nyawa, meninggal anaknya, keluarganya, mereka perjuangkan, jiwanya dikorbankan cuman buat ngerek bendera. Lihat tuh film, enggak pernah lihat film kemerdekaan dulu soalnya. Itu yang ngerek di tempat biar tutup. Ngerek terus kan ya, biar naik ke atas. Lah sekarang suruh hormat bendera enggak mau ki ajarane sapa kuwi? Hormat bendera itu hormati yang ngerek dulu tuh. Hormati yang dulu berjuang agar bendera ini naik. Nasionalisme enggak punya, cinta agama enggak punya, lu cinta sama siapa itu? Ustaz kok jadi emosi? Emosi aku ngene iki. Oh, iya, gini aja enggak mudeng-mudeng jam entek saiki gara-gara soal siji panjenengan tuh Mas Rizki mang betul-betul. Bawa rezeki banyak ya. Makasih banyak. Jazakumullah khair. Sudah. Yang pokoknya yang biasa dekat sama saya pertanyaannya selesai majelis. Nah, nanti. Sudah. Ngapunten Pak Parma. Silakan Mas Fandi, ada SMS yang masuk? Ada, Beb. Silakan. Ini diawali dari Ibu Nani di Karanganyar. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan pemahaman bahwa pembacaan solawat yang berlebihan adalah salah kaprah. Karena ini kami kelompok yang baru bergabung dengan pecinta solawat. Syukran, Habib. Yo. Ada orang ngomong begini, baca solawat berlebihan itu salah kaprah. Lucu buat saya. Ya, sejak kapan baca solawat berlebihan? Allah sendiri melebih-lebihkan, kok maksud kita enggak niru-niru? Allah sendiri itu mengatakan, aku ini sungguh dia Allah, salawat sama Rasul, malaikat saya salawat. Hei orang-orang yang beriman, kue makanya salawatan salam. Ini perintah tegas atau lembek? Tegas lah. Kita salawatan, ada orang ngomong salawatan gitu berlebihan, itu salah kaprah, enggak benar salawatan seperti itu. Kita ngajari ya sopo. Iya, ngajari siapa? Enggak ada salawatan berlebihan. Wow, itu maksudnya berlebihan. Masa ada apa namanya sampai Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kumaril wujudi. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad rembulannya alam semesta. Itu berlebihan. Sing ngomong siapa berlebihan? Emang Nabi itu rembulannya alam semesta kok? Kalau enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alam semesta ini gelap, gelap gulita. Memang Allah menjadikan beliau lenteranya, nur. Iya, itu di Al-Qur'an disebutkan berapa kali Rasul itu sebagai cahaya, sirajan munira, cahaya yang terus menyala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu ada yang mengatakan tuh selawat sampai mengatakan di burdah dan lain sebagainya, Rasul engkau adalah penyembuhku. Ya, selawat yang berkat selawat itu engkau menjadi penyembuhku ya Rasulullah. Nah, memang ya penyembuh itu ya Rasulullah dengan izin Allah taala. Masa ada orang pergi ke Pak Dr. Hirmansyah ini. Pak dokter, tolong Pak dokter ya. Saya diperiksa, dikasih obat yang menyembuhkan bukan panjenengan. Yang menyembuhkan itu Allah. Tolong saya diperiksa. Jangan berpikir saya datang ke sini karena butuh sama panjenengan. Enggak loh, saya enggak butuh panjenengan. Saya butuhnya sama Allah. Ini kalau ada yang begini, saya mewakili beliau, tolong antarkan ke rumah sakit jiwa. Parah ini. Ini pasien model begini parah ini. Parah ini kalau enggak cepat dibawa ke rumah sakit jiwa, hati-hati itu jeblok tambah repot tuh. Oh, masa ketemu sama orang ngomongnya seperti itu. Ya, giliran sama yang disayangi ya, yang disayangi, sayangku. Wah, Masya Allah. Seperti itu kalau ibu-ibu tuh ya ngomong sama suaminya atau mas-mas ngomong sama mbak-mbaknya ya. Kalau ada yang di lagu-lagu pop itu apa tuh syairnya? Hah? Contoh. Mau lagi contoh. Sama si SMP pernah dengar lagu ini. Engkau bagai air yang jernih. Iya. Di dalam berkas yang berdebu. Wah, nyanyi. Lahirnya kotoran itu terlihat sampai akhirnya apa? Yang akhir-akhir itu? Senggak apal saya. Apa terakhirnya? Nah, gitu aja. Terakhirnya gimana? Pokoknya lautan berapi akan ku seberangi, gunung akan ku kudaki, nyapu. Over enggak? Kenapa? Karena berlebih-lebihan, tidak pada tempatnya. Itu over. Tapi yang gitu orang mau, enggak apa-apa. Itu buat pacarnya, oh itu buat siapa namanya suaminya, oh itu buat bekasnya, oh enggak apa-apa yang begitu. Giliran buat Nabi Muhammad SAW dibilang berlebih-lebihan. Kira-kira yang ngomong ini waras enggak gitu loh. Aneh gitu. Saya bilang aneh sekali. Oh, kita muji Rasul, nyintai Rasul, itu sampai dari Nabi Adam, zaman Nabi Adam, hari akhir, dengan semua kalimat cinta, mereka itu mengekspresikan cintanya dengan kalimat yang paling indah, sastra yang paling hebat, dikumpulkan jadi satu buku dalam harddisk internasional yang pol gede ini. Ya, itu dibacakan untuk Nabi, Allah ngomong, kecil itu, belum ada apa-apanya. Dibandingkan pujianku, kata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wah, aku saja Allah saja, aku ngomong kepada akhlak Nabi-Ku, aku enggak pernah ngomong, wahai Nabi, akhlakmu mulia. Kenapa? Wah, akhlak ini enggak bisa digambarkan akhlak Nabi mulia. Mulia terlampau kecil untuk mensifatkan akhlak Nabi. Makanya aku katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas, pakai ala di situ, bukan wa innaka fi. Sesungguhnya engkau dalam budi pekerti tidak. Wa innaka la'ala. Dan sesungguhnya engkau selalu senantiasa di atas semua budi pekerti yang agung. Agung. Ada akhlak agung? Tidak ada. Cuman akhlaknya Nabi yang agung. Kenapa? Mulia enggak cukup. Lafaz mulia tidak cukup. Jadi enggak ada ya selawat berlebih-lebihan. Itu yang ngomong begitu karena enggak ada yang muji. Jadi kesian. Kalau ada orang muji Nabi dia enggak begitu. Atau minta pujian. Jadi biar orang muji dia semua. Oh ya benar, ajaran kamu benar gitu kan? Orang muji dia semua. Jadi ada orang muji Nabi enggak senang dia. Saya senyum loh di sini enggak marah-marah loh ya. Yang di rumah jangan salah persepsi dengan ceramah saya. Ini senyum enggak di sini? Senyum. Loh kalau panjenengan memang enggak suka ya enggak apa-apa, tapi jangan menyalah-nyalahkan orang yang suka. Masa gini, saya makan es krim ada orang datang sama saya, "Kamu jangan makan es krim." Ini enggak benar, enggak benar. Kono mangan urusan mangan es krim, aku doyan es krim tak mangan. Kowe ora doyan, ora usah mangan. No arep nglarang anakmu dhewe aja nglarang-larang aku. Paham maksudnya? Ya kan? Seperti itu. Oh, ini kan es krim. Yang lain Ustaz, ini kan es krim yang halal, coba yang haram. Ya sudah, kalau kamu bicara yang haram, enggak usah repot urusan yang macam-macam, coba datangi orang-orang yang di luar Islam, ngomong sama mereka. Coba ngomong sama mereka, itu lebih wajib. Silakan ngomong. Ngomong enggak? Ternyata enggak ngomong gitu. Ternyata enggak ngomong. Giliran sama muslim saudaranya. Oh, kita kepada yang non-muslim. Kepada yang non-muslim enggak boleh dengan kebencian, boleh? Enggak boleh kan? Harus dengan cinta, harus dengan sayang, harus menunjukkan akhlak yang mulia, manggil dengan panggilan yang baik. Itu harus itu. Ini dengan yang non muslim. Nah, kalau wong Islam kok dawa pengen rokok lho kowe. Sing kaya ngono ki gede halal. Iki model apa ini? Model apa yang seperti ini? Nauzubillah min zalik. Makanya kalau ada yang model begini nih di satu negara berkembang terus bahaya. Karena apa? Tidak punya jiwa nasionalis. Tidak punya jiwa cinta tanah air. Ya, lanjutkan Mas Fandi. Kemudian yang kedua dari 0877 menanyakan, Habib tolong dijelaskan hukumnya membawa HP yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Ini maksudnya software di HP tersebut Quran itu maksudnya. Ya, ini di sini ada software, handphone saya ada software 30 juz Al-Quran. Jadi kalau handphone ada softwarenya atau laptop ada software Al-Qurannya, selama software itu tidak dinyalakan, tidak dibuka, maka itu belum jadi Al-Qur'an. Ya, belum jadi Al-Qur'an. Karena dia hanya huruf biner sebetulnya, angka 0 dan 1 itu pemrograman bahasa komputer. Jadi Al-Qur'annya belum ada. Al-Qur'annya ada kalau sudah programnya dijalankan. Begitu programnya dijalankan, maka itu menjadi mushaf. Maka kita harus menghormati handphonenya juga dengan penghormatan seperti kita menghormati mushaf. Meskipun sampai sekarang belum ada ijtihad dari ulama yang jelas. Hasil fatwa yang jelas dari ulama. Kenapa? Karena ini termasuk bid'ah. Zaman Nabi enggak ada, sahabat enggak ada, ini sekarang enggak ada karena software Al-Qur'an itu bid'ah. Sebab tidak ditulis dengan tulisan tangan, ya kan? Tidak tulis dengan tulisan tangan, tapi itu kumpulan dari angka 0 dan 1 yang diolah dengan bahasa komputer, kemudian dimunculkan oleh software tertentu sehingga muncullah bentuk-bentuk huruf dari Al-Qur'an tersebut. Nah, ulama khilaf yang megang begini pakai wudu atau tidak, termasuk di antaranya kalau kita megang CD yang berisi software Al-Qur'an 30 juz atau murattal Al-Qur'an 30 juz, ini pakai wudu atau tidak? Nah, itu bid'ah semua soalnya repot. Gimana hukumnya? Ayo gimana? Rahasia jawabannya. Ya. Wes pokoknya begini aja lah. Kalau urusannya itu Al-Qur'an, judulnya itu software, judulnya itu CD apapun ada Al-Qur'annya, ya muliakanlah. Ya muliakanlah. Gak usah nunggu fatwa dari para ulama. Judulnya Al-Qur'an muliakanlah. Merah putih hormatilah ya. Ini model anyar meneh ngambung merah putih musyrik repot ya. Oh, ngambung merah putih ini bendera kita, kesayangan kita, ini cinta tanah air, cinta bangsa, enggak jadi masalah. Nah, kalau kita ikut yang ruwet-ruwet itu jadinya hidupnya ruwet terus, sidik-sidik rentok begini bingung begitu delosor repot. Nyantai aja lah, nyantai. Cool, nyantai. Salat yang benar. Bekti sama orang tua, sama tetangga yang baik. Ketemu muslim dengan muslim yang lain ucapkan salam. Ada orang lapar kasih makan. Ya, yang enggak punya duit utangi. Kalau enggak bisa utangi silakan utang. Semuanya hidup yang gampang itu, Jangan terlampau ruwet, rumit, isinya mengkeras kok gitu ya. Kaku saja. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamu tidak mengerasi agama ini kecuali engkau akan dikalahkan olehnya. Jadi orang kalau yang nekat terlalu ekstrim terhadap Islam, dia akan dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Kaku, maka dia akan dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Jadi tetap syariat dijalankan, tapi jangan kemudian over di dalam menjalankan syariat. Over itu ya tadi ghulu, terlampau berlebihan. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau nanya enggak, Bu? Monggo dilanjut. Beb, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Evi, Beb. Iya, dari mana? Dari dekatnya Mangkuyudan, Beb. Oh, dekatnya Mangkuyudan. Silahkan, Mbak Evi. Selawatan kan ada qiyam toh, Beb. Kita berdiri. Gimana kalau kita itu kok bisa nangis ya, Beb, ya? Ya, itu Bu. padahal Habib pernah ngisi di Jamuri. Aduh, ngeredektif. Habib itu apa katanya kalau pas ya Nabi kita itu bahagia, tapi kok saya seringnya nangis gitu ya Beb ya, sampai kadang tuh berat banget untuk berdiri ya Beb. Gimana penjelasan? Oh iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada acara maulid atau selawatan itu ada apa namanya? Suatu fase namanya mahallul qiyam. Jadi bacaan tempatnya untuk berdiri. Jadi emang yang buat barzanji, simtuduror dan lain sebagainya itu udah nyempatkan satu bab untuk latihan ngadeg, dilatih ngadeg kita tuh, dilatih berdiri. Berdiri apa? Hormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Latihan kamu berdiri hormati Nabi. Seperti orang-orang dulu Ansor ketika lihat Nabi SAW datang, mereka tidak tinggal diam di rumahnya, mereka nggak duduk di rumahnya. Oh Nabi datang, ben karepe, nggak begitu. Nabi datang, mereka langsung keluar lari ya, nunggu di pinggir kota, kapal batas kota, mereka nyambut semuanya ya dengan qala al-badru alaina dan lain sebagainya itu kan, sambut sambil nabuh rebana. Seperti itu yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Maka ketika baca burdah, berzanji, simtuduror dan sejenisnya, ada fase di mana kita dilatih untuk berdiri, diajak untuk berdiri. Fase itu namanya mahallul qiyam, tempat untuk berdiri. Nah, tempat untuk berdiri biasanya syair-syair yang ada di situ menggambarkan tentang berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pada saat yang seperti itu kita dianjurkan untuk berdiri sambari membayangkan bahwasanya kita itu menghormati kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak wajib. Kalau wajib berarti ibadah. Ya kan, ibadah wajib, tidak wajib. Berdiri boleh, duduk juga tidak jadi masalah. Hanya saja kalau yang lain berdiri, ada orang yang duduk, ya rada aneh. Itu kan, yang lain berdiri kok ada yang duduk. Ya gini aja, kalau ibu-ibu bapak lihat di mahallul qiyam ada orang yang duduk, prasangka baik, mungkin kakinya itu lumpuh, mungkin. Ya mungkin gitu ya, prasangka baik aja. Atau mungkin dia tiba-tiba gak bisa gerak kakinya, mungkin begitu. Ya geringgingan, kayak husnudzon, ya. Ya nanti kalau emang gitu betul ya empuh gitu. Oh, masya Allah. Kadang di apa namanya, saya ini sebagai pecinta tanah air, Indonesia tanah airku, ada bernyanyikan Indonesia Raya sambil duduk. Para hadirin, para pejabat negara, TNI maupun sipil, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu kami mengharap semuanya untuk berdiri. Betul kan? Ngajak semua. Nekat ada yang duduk. Diproses lah kira-kira. Nah, ini yang duduk ini kalau enggak orang nekat ya. Orang nekat yaitu orang sakit. Ditanya kamu sakit enggak? Oh nekat, liti nih. Jangan-jangan teroris ya. Hati-hati. Karena enggak ada rasa cinta sama tanah air. Oh, hati-hati. Kan seperti itu. Baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang kita cintai. Kita ini ngajak. Dengan seneng ngajaknya. Lawang menyebutkan jeneng Nabi diajak para ulama. Ini saatnya kita latihan berdiri. Moh, raglem. Bibit ahmin rokok. Keharapmu. Kalau ada yang seperti itu ya tak saka. Saka harapmu. Kita belajar menghormati Nabi. Kalau dibilang bid'ah. Sejak kapan menghormati Nabi itu gak dicontohkan sama Nabi? Sejak kapan? Nabi itu merintahkan kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Karena Allah merintahkan kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena itu kalau ada orang yang enggak hormati Nabi, Nabi juga marah. Contoh, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalau enggak saya kasih contoh ada orang yang dengarkan ngomong, "Mosok Kanjeng Nabi njaluk dihormati?" Sing ngomong iki sapa? Kok sate aneh-aneh ini. Ya Nabi memang enggak minta dihormati enggak, cuman Nabi diperintahkan Allah untuk mendidik manusia menghormati para anbiya wal mursalin, dan afdhalul anbiya wal mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menghormati Nabi ini jadi sebuah kewajiban. Ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi di Al-Qur'an dikatakan amalmu hancur, kamu enggak sadar. Jadi berdiri. Rasul lagi jalan, ada seorang yang kemudian narik selendangnya Rasul sallallahu. Ya, narik selendangnya Rasul. Selendang yang biasa dipakai Rasul itu ditarik dengan keras sehingga bekas merah. Ya, bekas merah. Berikan ini untukku. Berikan ini untukku. Minta hadiah tapi maksa. Itu minta atau ngerampok? Ngerampok kan? Berikan ini untukku. Sama kasar gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang pelit, bukan orang yang bakhil. tapi ya pakai toto coro. Ngadari, hormati orang orang lain. Rasul mengatakan lastu bakhilan wala jabban. Ya, aukamakallahu. Saya bukan orang pelit dan saya bukan penakut. Itu kalau diterjemahkan oleh para ulama, kalau saya punya yang lain, saya kasihkan ke kamu. Ya. Dan jangan geret-geret, saya bukan penakut. Ngadeni kok bisa aku. Oh, cuma ketok gagah-gagah geret-geret peksa. Saya bukan penakut. Mau ngerampok, main ayo gitu loh. Lastu jabban, saya bukan penakut, tapi saya juga bukan orang yang pelit. Kalau saya punya, kamu saya kasih. Kalau saya punya yang lain, ini saya butuhkan. Di Padang Sahara itu sangat membutuhkan apa? Yang namanya selendang. Karena nanti kalau ada badai, apa namanya pasir, bisa langsung ditutupkan ke apa? Kepalanya. Kemudian juga kalau jalan, itu ditutupkan ke hidungnya. Sehingga pasir gak masuk ke hidung. Dibutuhkan seorang pemimpin demi keselamatan jiwa dan raganya dalam memimpin anak buahnya. Nah ini ada orang yang narik dengan kasar, maka Rasul SAW juga mengingatkan, saya bukan orang yang pelit dan saya bukan penakut. Saya bukan orang yang pelit dan saya juga bukan penakut. Nah kadang kalau ulama ini digeret-geret begitu ya. Ya ulama kadang juga muncul seperti ini. Saya ini bukan orang pelit tapi saya juga bukan penakut. Ini macam-macam ya awas. Kadang muncul wibawanya seperti itu. Nah, menghormati Rasulullah SAW bagian dari kewajiban. Nah biasanya kalau ketika mahalul qiyam itu bawaannya kan katanya gembira dengan datangnya Rasulullah SAW. Kok saya nangis? Kenapa? Orang gembira itu nangis juga banyak toh. Banyak enggak? Orang gembira nangis banyak kan? Banyak. Jadi nangis itu belum tentu sedih. Karena gembiranya bisa jadi nangis. Atau mungkin dalam keadaan tiba-tiba hatinya terasa sedih. Sedih kenapa? Ingat bahwasanya kok saya ini buruk sekali ya. Rasul sangat mulia. Jadi merasa karena buruknya takut gak bisa lihat Rasul. Takut begini. Ini suatu yang baik. Berarti bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Gak jadi masalah. Makanya kalau bisa mahalul qiyam itu nangis-nangis bahagia. Nangis kangen. Tahu gak contohnya orang nangis kangen tuh? Mau saya kasih contoh? Mau? Itu loh kalau lagi ada konser, artisnya artis yang terkenal, ya, itu yang penggemarnya apa dia? Wah, pengaruh, nangis, blok senabut. Betul gak? Bener, pernah lihat begitu, disuting gitu kan? Pingsan, histeris, dan lain sebagainya. Lawang sama penyanyi, menyanyikan laguan yang gak, mungkin gak bener, mungkin gak bener, bengak-bengak, wajah ganteng yora, elek yo karuan. Kadang gitu kan, ganteng tidak, kadang jelek juga karuan, seperti itu. Kalau ganteng, gantengnya ya juga seberapa ya. Udah teriak-teriak, pingsan, geblak-geblak. Cuman karena apa? Terpukau oleh keindahan suaranya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ketika ada orang mengeluk-elukan Nabi, sampai orang pingsan karena Nabi, orang kangen sama Nabi, sampai orang teriak histeris, ya Rasulullah, dibilang musyrik. Ini yang ngomong orangnya aneh. Orangnya aneh. Ngapunten, saya teriak-teriak. Enggak. Bengak-bengok. Nah terus tadi ini apa nih? Ya teriak, tapi teriak semangat ya. Teriak semangat. Alhamdulillah, ngapunten. Jam 11 kurang seperempat. Untuk semua SMS yang udah masuk, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk ibu-ibu, mohon maaf. Kalau tanya jawabnya tidak bisa banyak. Udah saya mulai dari tadi kan ya, jam 10 lewat sedikit. Tapi ternyata waktu bergulir tak terasa, kita duduk sudah sekian lama. Lama atau sebentar? Sebentar. Hah? 2 jam. 2 jam yang jelas bicara ini sudah 2 jam. Lama atau sebentar? Sedikit lagi. Hah? Oh masih kuat, alhamdulillah. Ya, ini SMS yang masuk ke nomor yang tadi semua saya simpan. Insyaallah nanti sambil kalau ada saya baca semua, nanti yang kira-kira perlu dijawab akan saya jawab waktu pengajian ya, saya sampaikan. Untuk semua SMS yang udah masuk, terima kasih. Untuk semua pendengar, terima kasih ya. Untuk yang hadir, terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih. Untuk tetangga-tetangga saya, terima kasih. Dan untuk semua yang bekerja untuk majelis ini, terima kasih. Semoga nanti yang balas langsung Allah sendiri ya, insyaallah. Pengumuman dari saya. Ini saya ulangi yang tadi ya. Jadi insyaallah tanggal sudah ditetapkan, hari sudah ditetapkan, jam sudah ditetapkan. Insyaallah hari Ahad 18 Maret. Jadi bulan depan, cuman kurang 20 hari kurang lebih ya. Kurang lebih 20 hari lagi, Ahad 18 Maret. Kita akan bersama-sama gelar konser sholawat plus bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Nah, untuk buku itu nanti harganya 30.000 kalau yang mau beli ya. Tebal 150 halaman. harga di konser 30 ribu. Di luar itu harganya 40 ribu. Di konser 30 ribu. Kalau ada yang mau beli, tolong mulai sekarang SMS saya. Nomor, ya, nomornya di nomor yang tadi saja dulu. 0821 0821 3638 4090. 0821 3638 4090. SMS-nya enggak usah panjang-panjang, cukup satu kata beli. Ya, cukup satu kata beli. Ya, saya tidak akan menjawab SMS tersebut, tapi saya akan mendata berapa kira-kira jumlah orang yang akan beli. Jangan sampai ketika di konser nanti kemudian bukunya tidak cukup karena nyetaknya kurang banyak. Paham ya? Dengan SMS yang masuk saya bisa kira-kira, oh ternyata ini yang mau beli ada sekian orang, berarti saya cetak sekian cukup. Karena waktunya mepet sekali, waktunya cuma kurang 20 hari, dan jujur saya baru dapat 1,5 halaman. 1,5 halaman, saya dikasih waktu percetakan cuma 5 hari. Sedangkan besok insya Allah saya harus ke Semarang, ke Gombong, kemudian ke Jakarta, balik ke Solo mungkin baru hari Selasa. Mungkin, dan itu semua perjalanan darat. Ya, perjalanan darat. Jadi kira-kira nulisnya kapan, kalau panjenengan gak dengak ke awas. Jadi ini minta didoakan biar bukunya bisa jadi. Yang jelas saya akan baca dan pelajari komentar-komentar, semua komentar yang bisa saya baca dan pelajari ya, tentang tahlilan maupun muji Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti judulnya Ahlul Bid'ah Hasanah 2 gitu kan ya, tahlilan dan muji Rasul dalam pandangan Ahlu Sunnah. Ya, ya, tahlilan dan muji Rasul dalam pandangan ahli Sunnah. Emang judulnya rada enggak enak ya, tahlilan dan muji Rasul ya. Buat yang enggak senang, kalau buat yang senang insyaallah enak. Cukup jelas ya. Tempatnya saya umumkan Jumat depan insyaallah. Saya enggak berani umumkan sekarang karena saya belum menyelesaikan pembayaran tempat tersebut. Kalau udah selesai pembayarannya baru akan saya umumkan. Sebab ini kita bukan pinjam tempat, sewa tempat yang insya Allah cukup gede. Saya pengen panjenengan itu bisa masuk di satu tempat yang lumayan nyaman lah gitu ya. Cari satu tempat bisa nampung 4.000 orang kan gak gampang. Ya, 4.000 orang kan gak gampang. Kalau gedung-gedung pertemuan yang ada ini 800, 1.000 ya kan. Mall gede 2.000 lah. Kalau sampai sekitar 4.000 ini nyarinya di mana? Alhamdulillah dapat. Kalau stadion kan terbuka, nanti kalau hujan repot. Ya. Ini saya cari yang ruangan tertutup. Ya, insyaallah doakan saja beres urusannya. Setuju. Panjenengan tinggal datang, yang mau beli buku SMS mulai sekarang 0821 3638 4090 plus jumlah eksemplarnya ya. Misal beli 10 ya tulis beli 10. Beli 1 ya beli 1. Beli 1000 ya tulis beli 1000. Siapa tahu ada yang mau beli 1000 gitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk siapapun dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, para pendengar Al-Hidayah, para pecinta Ar-Raudhah dimanapun Anda berada, yang sedang sakit, siapapun meskipun saat ini tidak saya sebutkan namanya ya. Tadi yang sudah nyerahkan kertas dengan namanya silakan diniatkan. Ya, silakan diniatkan insyaallah semuanya mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para auliya wassalihin dan berkat kebesaran surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf, ada banyak orang yang nanya saya belajar di mana gitu. Banyak yang nanya. Kalau mau tahu saya belajar di mana, saya dulu nyantri 6 bulan. Nyantri 6 bulan di Darul Lughah wa Da'wah. Setelah itu saya duduk bersama almarhum Habib Anis, ngikuti pengajian beliau, dengarkan omongan beliau. Dari mulai saya belajar sampai beliau meninggal dunia, itu dari kelas 2 SD. Ya, dari kelas 2 SD aktif datang pengajian malam Jumat, itu kan? Setelah itu tahun 95 sampai beliau meninggal dunia. Jadi kira-kira berapa tahun? 95 sampai beliau meninggal dunia. Cukup lama kan? Berapa tahun? Sekitar 11 tahun. Ya, 11 tahun itu yang tiap hari. Jadi kalau ditanya dari mana dapatnya, dari mana dapatnya, maka sebagian besar dari majelis yang dulu dibina oleh almarhum Habib Anies. Ya, ini semua keberkahan beliau. Majelis ini, apa yang saya sampaikan ini semua salah satu dari sebagian kecil keberkahan beliau radhiyallahu taala anhu. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Habib Anies dan untuk kedua orang tua beliau, Habib Syifa, Habibana Alwi, dan saudara-saudara beliau, serta untuk leluhur beliau dan orang tua panjenengan sedoyo. Semoga semuanya oleh Allah Ta'ala diberikan tempat yang terbaik di alam sana, diberikan kabar gembira dari kita semua. Juga untuk para pemimpin-pemimpinan tariqah, baik tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Qadiriyah, misalnya apa namanya Syekh Ahmad Abdul Wafa Tajul Arifin, juga untuk Abanom, untuk semua pimpinan tariqah yang ada di alam ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan makam-makam mereka sebagai taman para awliya, atau taman-taman surga, menjadikan penerus-penerus mereka awliya wa salihin, dan menjadikan kita semua mendapatkan keberkahan yang ala hadzina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Fatihah untuk semua yang punya hajat, hajat akhirat maupun hajat dunia, hajat yang ingin menikah, ya, yang ingin menikah, semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman besok hari Ahad pagi jam 6 sampai jam 8 pagi di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo, ada kajian rutin besok hari Ahad. Pembicaranya insyaallah Dr. Hajah Mariyati, ya, diharap kerawuhannya di sana insyaallah. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawwaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman terakhir, Mas Abdul Wahid, untuk detik-detik ini sampai pulang nanti, kalau ada yang mau beli kaos, harga untuk detik ini dan seterusnya Rp25.000. Kaos, ya, panjang pendek sama Rp25.000. Untuk semua buku saya untuk detik ini yang masih tersisa, ya, harganya Rp20.000. Tolong disisakan satu untuk saya, Ahlul Bid'ah Hasanah satu, jangan dijual satu, ya. Nah, kemudian untuk tabloid malam hari ini, kalau beli sekarang, ya, mulai detik ini, sisa tabloid itu harganya Rp1.000. Tapi kalau beli jangan satu, kalau beli 5. Ya, 5.000-nya nyusui kangelan nanti. Beli 5.000 kan dapat 5. Biar Anda bisa berdakwah, berikan kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.